jadi anak paling durhaka baru sekarang aku sadari. Selalu dihina. dan begini. Aku menyesal, sungguh menyesal, menjadi anak paling durhaka. Baru sekarang aku sadar.